Mengapa Hizbut Tahrir sangat membenci Saudi? Ya, karena perbedaan akidah. Dan selalu ya Saudi Arabia dan yakni baik pemerintahnya maupun ulamanya menyuruhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengajak untuk taat kepada para pemerintah muslim. Ya, baik di Indonesia, di Malaysia, di negeri-negeri Arab, ulamanya selalu menganjurkan untuk taat kepada pemerintah muslim. Sementara Hizbut Tahrir menganjurkan untuk apa? Mendemo. Dan itu menjadi gerakan dakwah mereka yang selalu demo di mana-mana terhadap pemerintah muslim. Maka sudah barang tentu mereka akan benci kepada Saudi Arabia.